Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah لغير الناطقين بها الجزء الرابع jilid yang keempat sampai terakhir pada pelajaran yang ke-15 ya. Ad-darsu al-khamisa asyara ya, pelajaran yang ke-15. Terakhir pada kesempatan yang sebelumnya pembahasan tamarin ya, latihan-latihan pada pelajaran ini yakni terkait dengan al-istisna ya, terkait dengan al-istisna'u atau istisna ya. Sampai kemarin tamrin yang ke-6 ya. Baik. As-sadis atau yang ke-6 sudah dibahas insyaallah walhamdulillah pada kesempatan yang sebelumnya. Ya langsung saja yang berikutnya melanjutkan pembahasan tamrinnya. Sekarang as-sabi'u yang ke-7. Ya. Tamrin yang ketujuh, at-tamrin ustabi'un atau tamrin yang ketujuh. Ya, pada pelajaran ini, pembahasannya masih tentang istisna ya, pada tamrin ini. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Ya. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Di depan setiap kalimat berikut ini, ism. Ya, ada isim. Ij'alhu mustasnan bi illa. Ya, ij'alhu mustasnan bi illa. Jadikanlah dia, ya, jadikanlah isim tersebut sebagai mustasna dengan illa. Wa akmil bihil jumlata. Ya, wa akmil bihil jumlata. Dan sempurnakanlah dengan itu, dengannya, dengan isim tersebut, al jumlata kalimatnya. Awalan yang pertama, kalimat yang pertama, ma fahimat darsa. Ma fahimat darsa. Tidaklah memahami pelajaran. Illa. Ya. Kemudian isim yang disediakan, yang disebutkan di sini, apa? Yang di dalam kurung ya, yang di sebelahnya, sebelah kiri. Ibrahimu. Ini asalnya ya, artinya ketika dia berupa satu isim, belum masuk dalam kalimat, belum punya kedudukan dalam kalimat, ya dia asalnya marfu, Ibrahimu. Lalu isim ini dijadikan mustasna dengan illa, maka apa? Perhatikan keadaan atau jenis istisna di situ, pada kalimat ini. Ma fahimat darsa. Apa ini? Jenis istisnanya, mutasil atau mengkati? Mutasil ya. Mustasna. Kenapa? Ya, karena mustasna yaitu Ibrahim yang disebutkan di situ tentu dia bagian dari mustasna minhu. Ya, memahami pelajaran. Siapa yang memahami pelajaran? Ya, tentunya kalau keumuman ya tentunya orang. Tetapi mungkin di atau terkait dengan apa? Konteks ini. Ini dalam apa dalam konteks belajar belajar ya mungkin di situ apa pelajar atau mahasiswa ya at-thalib atau at-thullab ya itu yang apa makna secara khusus artinya yang memahami pelajaran ya at-thullab mungkin lebih khusus atau kalau secara umum annas manusia atau orang apapun itu tetap Ibrahim itu bagian dari mustasna minhu tersebut, Ibrahim, dia termasuk at-tullab, ataupun kalau mungkin dikatakan itu makna keumuman, an-nas, atau yang semisalnya, ya, Ibrahim juga bagian dari an-nas, sama. Berarti apa? Ibrahim yang akan dijadikan sebagai mustasna, dia bagian dari mustasna minhu. Berarti ini muttasil, ya. Jenis istifna muttasil, ya. Kemudian mustasna minhu tadi, misalnya an-nas atau at-tullab, ya, ataupun yang semisalnya, tidak disebutkan. Ya. Di sini dalam kalimat ini mustasna minhu tidak disebutkan. Ma fahimad darsa. Ya. Ad-darsa bukan, dia bukan sebagai mustasna minhu. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak cocok dengan kata yang akan dijadikan mustasna, Ibrahim tadi tidak cocok, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai secara makna, tidak sesuai secara jenis. Ya. Tidak sesuai secara apa? Konteks pembicaranya juga tidak sesuai, tidak pas. Sehingga ad-darsa itu bukan mustasna minhu. Yang menjadi mustasna minhu tadi misalnya at-tullab, atau kalau mau secara umum ya an-nas, itu ya. Itu. Dan di situ apa? Mustasna minhu tidak disebutkan. Berarti jenis istisna apa ini? Mustasna minhu tidak disebutkan. Istisna mufarrakh. Ya. Ya. Istisna ya mufarrakh. Yaitu mustasna minhu itu tidak disebutkan. Kemudian di sini ada ma an-nafiyah. Di awal kalimat ini ada ma an-nafiyah, huruf nafi. Ma di sini adalah huruf nafi atau dia nafiyah, menafikan. Berarti dalam kalimat ini ada nafinya. Ya, ada an-nafi atau nafi. Ya, kalau ada nafi berarti apa? Jenis istisna-nya istisna ghairu mujab. Ya, istisna ghairu mujab. Berarti sudah apa diketahui jenis-jenis istifna dalam kalimat ini dengan tadi mustasna yang sudah disediakan. Apa jenis istifnanya? Muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Ya, muttasil, mufarrakh, kemudian ghairu mujab. Ya. Bagaimana hukum mustasna dalam keadaan ini? Ya, i'rabnya dia sesuai dengan apa yang dikehendaki atau apa yang dituntut oleh amalnya. Apa yang diakibatkan oleh amal tersebut atau yang dipengaruhi oleh amal tersebut. Apa di sini? Ma fahimad darsa. Fahima ini fi'il. Ya, kemudian mustasna minhu yang tidak disebutkan tadi apa? At-tullab misalnya. At-tullabu dia apa? Dia adalah fa'il dari fahima. At-tullabu ini sebagai fa'il dari fahima. Ya, maka apa? At-tullabu dia marfu'. Karena sebagai fa'il. Dan ini kemudian dihilangkan dalam kalimat ini. Sehingga apa? Mustasna itu i'rabnya mengikuti atau menyesuaikan dengan i'rab dari fa'il ini. Karena dia yang dituntut oleh amilnya. Yaitu dia sebagai fa'il dari fi'il fahima. Sehingga mustasna itu i'rabnya adalah apa? Marfu'. Ya, menyesuaikan dengan yang ditentukan atau yang dituntut oleh amilnya tadi. Ya. Atau dalam penjelasan kemarin ya, sebagaimana seandainya ilah itu tidak ada. Jadi i'rabnya itu sebagaimana kalau seandainya kata ilah, ada tul istisna ini, ilah itu tidak ada. Jadi apa? Misalnya seandainya ilah dihilangkan, ma fahimat darsa ibrahimu. Ya, akan tampak jelas di situ. Ma fahimad darsa fahima fi'il ad-darsa maf'ul bih, lalu Ibrahim sebagai fa'il. Sehingga Ibrahimu ini marfu'. Karena sebagai fa'il. seandainya atau jika illa itu di illa itu tidak ada. Itu ya, itu untuk mengandaikan atau mengibaratkan. Artinya untuk menentukan i'rab dari mustatsna dalam keadaan istitsna ini, ya, muttasil, mufarrakh, kemudian ghairu mujab, itu seolah-olah seperti itu tadi. Ya, jadi i'rabnya dia menyesuaikan apa yang ditentukan atau apa yang dituntut oleh amilnya. Sehingga apa? Ibrahimu di situ marfu, ya, mustatsna, yaitu Ibrahimu ini dijadikan mustatsna, maka dia marfu. Jadi illa Ibrahimu. Ma fahimad darsa illa Ibrahimu. Itu ya. Tidaklah memahami pelajaran kecuali Ibrahim. Ya, ini. Berikutnya sanin yang kedua. Kalimat yang kedua. Ma mata fil hadisi. Ma mata fil hadisi illa apa? As-sa'iqu, ya, mustatsnanya atau kata atau isim yang disediakan adalah as-sa'iq, dijadikan mustatsna dengan jenis istitsna apa ini? Ya, muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Ya, bisa diketahui ya dari makna yang ada sesuai dengan siyaqul kalam, konteks pembicaraannya, ma mata fil hadisi, tidaklah meninggal dalam kejadian itu. Siapa? Tentunya kan begitu. Apa? Dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam nalar, ya, tidaklah meninggal dalam kejadian itu. Kan orang, siapa? Atau orang atau manusia ya secara umum. Berarti an-nas misalkan, atau ar-rijal atau ar-rajul atau yang semisalnya. Ya. Artinya apa? Dia yang menjadi fa'il dari mata. Dari mata. Ini sebagai mustatsna minhu. Dan ini tidak disebutkan. Kemudian as-sa'iqu, dia yang akan menjadi mustatsna. As-sa'iq apa? Sopir ya, driver ya. Ini bagian dari mustatsna minhu yang tidak disebutkan tadi. Ini bagian dari mustatsna minhu yang tidak disebutkan. Artinya mustatsna minhu itu tidak disebutkan. Berarti apa? Muttasil, istitsnanya ya, jenis istitsnanya muttasil, kemudian mufarrakh, ya. Kemudian ada ma, an-nafiyah, berarti ini ghairu mujab. Maka mustatsna i'rabnya menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh amilnya. Yaitu apa tadi? Yang menjadi fa'al dari fi'il tersebut, mata, ya, ini marfu, maka mustatsna ikut menyesuaikan marfu. Ya, sebagaimana seandainya jika illa itu tidak ada, ma mata fil hadithi as-sa'iqu, tidaklah meninggal dalam kejadian itu sopirnya, sang sopir. Seandainya tidak ada illa, maka di situ i'rab dari as-sa'iqu sebagai mustatsna dalam kalimat ini, dia marfu, ma mata fil hadisi illa sa'iqu, tidaklah meninggal dalam kejadian itu kecuali sang sopir. Itu ya. Ini salisan yang ketiga. Ma yuhibbul mudarrisu. Perhatikan di sini al mudarrisu marfu. Ya, karena bisa pula al mudarrisu mansub, bisa. Dua-duanya bisa, secara nahwu bisa, boleh. Secara makna juga bisa, juga boleh. Maka itulah pentingnya i'rab, pentingnya mempelajari, ya, mengetahui i'rab. Kenapa? Karena nanti akan berbeda maknanya, berbeda kandungan maknanya, berbeda maksud dari kalimat tersebut. Kalau misalkan tadi dibaca al-mudarrisu dengan dibaca al-mudarrisa, itu nanti akan berbeda maknanya. Ya. Di sini apa? Al-mudarrisu, huruf akhirnya dhammah. Ya, dhammah itu sebagai tanda atli dari rafa, berarti al-mudarrisu di sini dia marfu. Kalau marfu berarti dia sebagai apa? ada fi'il yuhibbu, berarti al-mudarisu sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul bih. Ya, jadi ini sebagai fa'ilnya. Ma yuhibbul mudarisu, berarti maknanya apa? Guru, ya, sang guru tidaklah mencintai, sang guru tidaklah menyukai atau mencintai atau senang. Nah, ini bukan maknanya tidaklah mencintai sang guru, ya, tidaklah mencintai sang guru dalam maksud sang guru itu sebagai maf'ul bih atau kalau dalam bahasa Indonesia dia sebagai objek, bukan. Jadi al-mudaris bukan maf'ul bih, ya, tetapi ini adalah fa'il, berarti tadi maknanya adalah tidaklah sang guru mencintai, menyukai, ya, apa mencintai apa atau siapa, ya, kalau ini terkait orang ya siapa, ya, mungkin at-tullab, ya, ya, secara makna ya atau sesuai dengan konteksnya ya, ini guru ya tentunya kaitannya dengan murid, ya, secara umum ya demikian ya, maka ini yang menjadi maf'ul bih dari kalimat ini, dalam kalimat ini. Jadi asalnya ma yuhibbul mudarrisu at-tullaba, ya, tidaklah sang guru itu mencintai para siswa, para pelajar atau para, ya, kalau di universitas ya berarti tadi al-mudaris dosen, kemudian at-tullab para mahasiswa. Kemudian ini at-tullab sebagai apa tadi? Maf'ul bih ya. Dalam kalimat ini kaitannya dengan bab istisna, ini at-tullab adalah apa? Mustasna minhu. Ini tidak disebutkan. Kemudian isim yang disediakan apa? Al-mujtahidu. Al-mujtahidu, dia bagian dari at-tullab. Berarti ini istisna muttasil, kemudian mufarrakh, kemudian ada manafiyah, berarti dia ghairu mujab. Maka i'rab dari al-mujtahidu menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh amilnya, apa yang dikehendaki, apa yang ditentukan oleh amilnya tadi, yaitu apa? Sebagai maf'ul bih, berarti mansub. Berarti ini mansub ini atau nasab ini adalah i'rab dari al-mujtahidu, sehingga kalimatnya menjadi ma yuhibbul mudarrisu illal mujtahida, ma yuhibbul mudarrisu illal mujtahida, illa al-mujtahida atau illal mujtahida, tidaklah sang guru mencintai kecuali yang rajin. Sebagaimana seandainya illa tidak ada, bagaimana ma yuhibbul mudarrisu al-mujtahida secara i'rab ya atau secara nahwu ya, kan begitu. Seandainya tidak ada illa, maka al-mustahidu ini menjadi maf'ul bih sehingga menjadi mansub al-mustahida. Ini seandainya jika tidak ada illa, maka i'rab dari al-mustahida dia mansub seperti itu. Itu ya. Ma yuhibbul mudarrisu illal mustahida. Berikutnya rabi'an yang keempat. Hal yarsubu, hal yarsubu illa, apakah gagal yarsubu, ya, gagal, tidak berhasil illa apa? Kat isim yang disediakan al-kaslanu, jenis isimnya apa ini? Yarsubu gagal, siapa yang gagal? Ya mungkin at-tullab, ya, atau yang semisal itu at-tullabu. At-tullab di sini sebagai fa'il dari yarsubu. Fa'il itu marfu. Maka i'rab rafa inilah atau marfu inilah yang diterapkan pada mustasna. Karena dia kenapa? Karena jenis istisna-nya. Di sini istisna muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Bisa ya? Insyaallah bisa menentukan kenapa ini istisna-nya muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Ya. Jangan karena alasannya oh karena pada tamrin ini semuanya jenis istilahnya adalah muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Maka langsung diterapkan di situ, yaitu Ya memang benar, ya. Sebagaimana kemarin pada tiap tamrin, tamrin yang ke 5, 6 juga demikian. Setiap tamrin itu jenis istinya sama. Jenis istisnanya itu sama. Ya. Tetapi kalau hanya mendasarkan itu ya kurang afdol, artinya kita kurang bisa memahami ketika nanti ada satu kalimat kemudian diterapkan, ya jadi tidak tahu kenapa. Karena kalau alasannya hanya sekedar itu tadi, ini tamrin ini ya contoh untuk istitsna yang muttasil, mufarrakh, ghairu mujab, jadi semuanya seperti itu, tinggal diterapkan saja. Ya, iya kalau tadi. Kalau nanti menemukan di tempat lain atau pada contoh kalimat yang lain, kalau hanya sekedar itu ya agak menjadi kurang paham. Jadi tetap satu persatu, satu tiap kalimat, tiap contoh kalimat ini ditelaah, diteliti, diperiksa satu persatu. Apakah benar memang itu muttasil, mufarrakh, ghairu mujab pada tamrin ini, gitu ya? Atau mungkin pada tamrin yang sebelumnya sesuai dengan jenisnya, apakah benar demikian? Itu diteliti satu persatu, itu lebih bagus. Sehingga dengan itu insya Allah akan lebih mudah untuk memahami. Ya. Itu ya. Baik. Kembali ke ini tadi, soal yang keempat ya. Hal yarsubu. Ini jenis istifnanya, jenis istifna mutasil. Artinya al-kaslan itu bagian dari atulab. Sebagai contoh ya. Atulab itu mustasna minhu. Hanya saja di sini tidak disebutkan. Ya, berarti itu kan istifna mutasil ya, bagian mustasna itu bagian atau sejenis dengan mustasna minhu, kemudian mustasna minhu tidak disebutkan, berarti ini istifna mufarrakh, kemudian ada manafiyah, berarti ini istifna ghairu mujab. Maka hukum mustasna apa? Dia menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh amilnya tadi, yakni sebagai apa? Yarsubu. Mustasna minhu yang tidak disebutkan ini sebagai fa'il dari yasubu, fa'il itu marfu, maka rofa atau marfu inilah yang diterapkan pada mustasna, sehingga apa al-kaslanu ini sebagai mustasna, dia isim musanna menunjukkan jumlah dua, marfu-nya dengan tanda apa? Alif ya, jadi al-kaslanu afwan al-kaslani ya. Al-Kaslani, jadi nun pada musanna, ya, nun pada musanna itu selalu kasrah ya, Al-Kaslani. Jadi kalimatnya, ma hal yarsubu illal kaslani. Apakah tidak berhasil atau apakah gagal selain dari dua orang yang malas itu? Ya, itu ya kalimatnya ya. Bagaimana seandainya jika tidak ada illa hal yarsubu al-katlani, apakah gagal dua orang yang malas itu, ya kan? Seandainya illa tidak ada, maka tampak jelas al-katlani itu sebagai fa'il dari yarsubu, maka dia marfu, ya, hal yarsubu al-katlani ini. Atau kalau dengan illa tadi, hal yarsubu illal katlani, ya, al-kaslani marfu ini. Ya, berikutnya khamisan kelima, ma akaltu illa burtuqala taini. Ya. Kok bisa burtuqala taini? Ya, isim yang disebutkan atau isim yang disediakan burtuqalatani, dua jeruk, dua buah jeruk. Kemudian dijadikan mustasna, dijadikan mustasna dalam kalimat ini menjadi illa burtuqalataini. Ya. Ini isim mustasna ya, burtuqalataini. Ma akaltu illa burtuqalataini, aku tidak makan kecuali dua jeruk. Kenapa burtuqalataini? Dia apa berarti? Musanna dengan ya. Di sini tidak ada huruf jar, berarti ini mansub. Brutuqolata ini mansub. Ya. Tanda nasabnya adalah ya, karena dia mutanna, ya, menunjukkan jumlah dua. Kenapa mansub? Jenis istifadnya di sini apa? Ya, muttasil. Kemudian, kenapa muttasil? Mustafa minhu mana? Ya, mustafa minhu tidak disebutkan. Ma'akaltu. Aku tidak makan. Apa yang dimakan? Sesuatu yang dimakan. Makanan. Itu yang menjadi mustafa minhu. Misalkan al-at'imah. Ya, makanan-makanan. Atau al-asya. Sesuatu. Ya. Atau yang semisal itu. Itu mustafa minhu. Ya, tidak disebutkan. Nah, burtuqalatan itu bagian dari mustafa minhu yang tidak disebutkan tadi. Berarti dia mufarrakh. Ya kan? Jenis istisna itu mufarrakh. Kemudian ada manafiyah. Berarti dia istisna ghairu mujab. Ya, muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Maka tadi, i'rab dari burtuqalatan itu menyesuaikan dengan apa yang dituntut, apa yang ditentukan oleh amilnya. Yaitu sebagai maf'ul bih, ya, mansub, maka inilah i'rabnya, nasab. Illa burtuqalataini. Ya. Berikutnya, sadisan yang ke-6. Ma sa'alal mudarisu. Ya, ma sa'alal mudarisu. Ingat di sini, perhatikan di sini al-mudarisu marfu' sebagai fa'il. Ya, kemudian sa'ala itu fi'ilnya, kemudian apa? Tentu di situ membutuhkan maf'ul bih. Ya, sang guru tidak bertanya pada siapa? Bertanya pada siapa? Kan begitu. Ya, makna secara umum ya. Atau makna asalnya. Sang guru tidak bertanya pada siapa? Pada para siswa misalkan. At-tullab misalnya itu sebagai maf'ul bih berarti dia mansub ma sa'alal mudarrisu at-tullaba. At-tullab ini sebagai maf'ul bih dan dia di sini dalam konteks ini dalam kalimat ini terkait dengan istitsna berarti at-tullab ini sebagai mustafna minhu tidak disebutkan. Berarti dia mufarrakh kemudian isim yang disebutkan yang disediakan apa? Ana. Saya. Saya di sini dia seorang pelajar ya konteksnya artinya dia bagian dari at-tullab maka ini muttasil jadi muttasil mufarrakh kemudian ada ma nafiyah berarti ini ghairu mujab maka i'rab dari mustatsna ya mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh amil tersebut apa tadi ya mustatsna minhu itu tadi mansub ya sebagai maf'ul bih ma sa'alal mudarrisu at-tullaba misalnya maka i'rab nasab inilah yang menjadi i'rab dari mustatsna. Nah di sini yang disediakan apa isminya ana dhamir. Dhamir munfasil ana. Kalau dia menjadi mustatsna dengan i'rab yang nasab ya, maka apa? Didatangkanlah dhamir yang nasab. Dhamir munfasil yang nasab. Kalau ana dhamir munfasil yang rafa'. Untuk tempat nasab, ya maka dia didatangkan yang nasab. Gomir munfasil yang nasab. Apa? Iya, ya. Ya. Iya, ya. Ini gomir nasab munfasil. Jadi kalimatnya. Ma sa'alal mudarisu illa iya, ya. Ya, sang guru tidak bertanya kecuali saya. Kecuali pada saya. Itu ya. Sabian yang ketujuh. Ma kuntu kana kuntu kana dengan ana ya menjadi kuntu kana merafakkan isim dan menasabkan khobar isim dari kana dhamir ta ini isim kana dan khobar kana dihilangkan lafadznya ya, dan ini yang menjadi mustatsna minhu ya, kemudian apa isim yang disediakan mudaris ini bagian dari mustatsna minhu berarti ini muttasil ya mufarrakh karena mustatsna minhu tidak disebutkan kemudian ini ghairu mujab karena ada ma an-nafiyah Berarti apa i'rab dari mudarris menyesuaikan dengan apa yang dituntut oleh amil tersebut, yaitu tadi yang apa yang menjadi khobar dari kana, ya khobar kana marfo afan khobar kana mansub, sehingga mudarris ikut menyesuaikan menjadi mansub. Ya, ma kuntu illa mudarrisan, ya. Ma kuntu illa mudarrisan. Seperti seandainya jika illa tidak ada, ma kuntu mudarrisan. Kan sama ya, i'rabnya ya. I'rabnya sama, kalau makna akan berbeda tetapi i'rabnya sama. Jadi seperti jika illa tidak ada itu dari sisi i'rabnya. Kalau makna jelas berbeda, ada illa dengan tidak ada illa, secara makna akan berbeda. Tetapi di sini, ya seolah-olah itu kesamaan itu seolah-olah ketika illa tidak ada, itu dari sisi i'rabnya, kesamaan i'rabnya. Jadi mustasna, i'rabnya sama dengan ketika ia kata ini, ketika tadi ketika illa itu tidak ada, ya. Ini. Jadi ma kuntu illa mudarrisan. Ya. Ini tamrin yang ke-7 ya. Ya. Berikutnya as-samin yang ke-8. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti. Ya. Amama kulli jumlatin fi ma ya'ti ismun. Ya. Amama kulli jumlatin fi ma ya'ti ismun. Di depan setiap kalimat pada yang berikut ini ada ism. Ij'alhu mustathnan bi illa. Ij'alhu mustathnan bi illa. Jadikanlah dia, jadikanlah ism tersebut sebagai mustathna dengan illa. Wa akmil bihil jumlata, dan tentukanlah dan sempurnakanlah kalimat itu dengannya, dengan ism yang menjadi mustathna tersebut. Wa'akmil bihil jumlata. Ya. Awalan yang pertama. Kataptu risalata. Aku menulis surat. Aku sudah menulis surat itu. Kemudian isim yang disediakan apa? Al-unwanu. Al-unwanu. Alamat. Alamat, alamat surat ya tentunya ya, yang dimaksud sesuai dengan siyaqul kalam tadi. Aku sudah menulis surat. Kemudian ada alamat, alamat surat. Nah sekarang pertanyaannya, alamat surat atau al-unwan, apakah itu bagian dari ar-risalah, bagian dari surat, bagian dari isi surat? Tidak, berbeda ya, bukan bagiannya. Risalah atau surat itu tersendiri. Ya, apa yang ditulis, apa yang disampaikan dalam surat, yaitu surat, ar-risalah. Adapun al-unwan itu tujuan dari ar-risalah tersebut, bukan tulisan, bukan isinya, bukan apa yang tertulis dalam risalah, dalam isi surat tersebut bukan, tetapi al-unwan itu tujuannya. Surat itu ditujukan kemana, ke siapa, itu al-unwan. Jadi apa? Berbeda ya, artinya al-unwan itu bukan bagian dari ar-risalah. Berarti apa ini? Kalau dilihat dari sisi istisna, ini jenis istisna yang apa? Mungkape. Ya, dia mungkape. Kenapa? Karena al-unwan yang akan dijadikan sebagai mustasna, dia bukan bagian dari ar-risalah yang itu menjadi mustasna minhu. Jadi, kalau bukan bagiannya berarti dia istifna mungkapi. Lalu bagaimana hukum istifna mungkapi? Kemarin disebutkan apa? Untuk istifna mungkapi, maka dia wajib nasab pada semua keadaan. Wajib nasab pada semua keadaan. Jadi, jika menemukan istisna yang mengkape, maka langsung mustasna itu langsung di nasab, langsung mansub. Ya, ini tidak perlu dirinci atau tidak perlu dilihat apakah ini mufham ataukah mufarrakh, apakah ini mujab ataukah khairu mujab, tidak usah. Begitu diketahui ini munqati', langsung nasab. Ya. Ini. Berarti kalimatnya katabtu risalata illal unwana. Ya, katabtu risalata illal unwana. Aku telah menulis surat itu kecuali alamatnya. Ya. Sanian yang kedua. Ma yatanawalul maridu at-ta'ama. Kemudian kata yang disediakan ad-dawa, ad-dawa'u. Ya. Ad-dawa'u obat. At-ta'amu atau at-ta'ama dalam kalimat ini makanan. Berbeda ya, walaupun mungkin sama-sama ditelan, sama-sama dimakan atau dikunyah atau ditelan atau diminum. Ya, artinya sama-sama masuk mulut, tetapi kan jenisnya berbeda. Yang namanya makanan ya sesuatu yang dimakan secara umum, yang memberikan apa, ya untuk kebutuhan pokok dia, kebutuhan sehari-hari untuk menguatkan badan dan seterusnya, itu makanan. Adapun ad-dawa, apa, sesuatu yang diminum untuk sebagai asbab, sebagai apa, perantara untuk kesembuhan, untuk kesembuhan ketika seseorang sakit. Artinya obat ini untuk sarana untuk menyembuhkan, artinya untuk ketika orang sakit. Artinya bukan sebagai sesuatu yang pokok ketika dia sehat, tidak. Jadi berbeda antara ad-dawa dengan at-ta'am. Jadi apa, ad-dawa itu bukan bagian dari at-ta'am. Ya. Sehingga apa? Ini mengkotek. Ya, istilahnya mengkotek, ad-dawa bukan bagian dari at-ta'am, maka dia mengkotek. Ya, kalau sudah mengkotek, ya langsung saja. Isim yang akan dijadikan mustasna itu dinasab. Untuk menjadi mustasna langsung dinasab. Kenapa? Karena dia mengkotek. Ya, tidak usah diteliti. Ya walaupun mungkin silahkan mau dicek jadi yatam atau mufarrakh ataukah mujab ataukah khairu mujab, ya tidak mengapa. Akan tetapi apa? Hukumnya sama saja. Apakah dia tam atau mufarrakh, ataukah dia mujab ataukah khairu mujab, sama, semuanya sama-sama nasab. Kenapa? Karena dia sudah mengkotek. Ya, kalau sudah mengkotek, ya semuanya sama, nasab semuanya. Itu ya. Jadi kalimatnya ma yatanawalul maridu at-ta'ama illa ad-dawa'a. Pasien itu tidak memakan makanan kecuali obat. Itu ya. Berikutnya, alisan yang ketiga. Ghadar al-hujjaju minan. Ya. Ghadar al-hujjaju minan. Illa apa? Asyurtah. Asyurtah itu polisi. Kemudian tadi kelimanya ghadar al-hujjaju minan. Para jemaah haji meninggalkan Mina. Al-hujjat, jemaah haji. Artinya orang-orang yang berhaji, menunaikan haji. Ya, kaum muslimin secara umum berhaji dengan apa, rukun-rukun hajinya, dengan memakai pakaian ihram dan sebagainya. Ya, ini berhaji. Kemudian asyurtah, polisi. Kalau dia polisi, artinya apa, dia sedang bertugas sebagai polisi dengan seragam polisi, dengan tugas dan kewajibannya sebagai polisi untuk mengamankan, mentertibkan dan sebagainya. Artinya dia dengan seragam polisinya. Bukan sekedar statusnya sebagai seorang polisi. Kalau sekedar status atau profesi sebagai polisi kan, ya mungkin dia sedang di luar jam kerja, atau dia sedang cuti, atau dia seorang polisi sedang cuti, dia menunaikan haji, juga bisa. Tetapi yang dimaksud asyurtah di sini apa? Ya dia polisi dalam tugas dia sebagai polisi dengan seragam polisi, mengamankan, mentertibkan ataupun apa, mengawasi para jemaah haji ini, supaya lancar, supaya aman, tertib dan seterusnya. Artinya apa di sini? Asyurtah di sini dia tidak termasuk al-hujjaj, bukan bagian dari al-hujjaj. Kenapa? Karena dia bertugas sebagai sebagai polisi, sebagai syurtah. Dia pakai seragam polisi. Padahal kalau Kalau orang berhaji dia harus pakai ihram, tidak boleh pakai seragam apapun. Ya dia sebagai polisi ya bertugas sebagai polisi, dia tidak ikut sebagai hujjah, dia tidak berhaji. Dia menjalankan tugasnya, dia menjalankan tugasnya sebagai syurtah, tidak ikut berhaji, tidak termasuk dari jamaah haji. Jadi itu ya. Berbeda tadi ya, kalau seandainya dia seorang polisi, tetapi mungkin sedang cuti, sedang di luar dinasnya, kemudian dia menunaikan haji, ya tentunya dia harus memakai ihram, karena dia berhaji, dan dia meninggalkan profesinya sebagai seorang polisi. Dia tidak berdinas, dia tidak bertugas di situ. Maka dia masuk dalam al-hujjaj, tetapi dia tidak di situ, saat itu dia tidak sebagai polisi, tapi dia sebagai hujjaj. Itu berbeda. Ya, dalam konteks ini asyurtah dia tadi yang menjalankan tugasnya sebagai polisi, dinya sebagai polisi dengan seragam polisi, mengawasi para jemaah haji, artinya menjaga keamanan ketertiban para jemaah haji. Artinya dia bukan termasuk al-hujjaj, dia bukan orang yang berhaji. Itu ya. Berarti apa di sini? Mungkate, ya. Terkait dengan istifna dia termasuk yang mungkate. Kenapa? Karena asyurbah itu tidak termasuk al-hujjaj. Maka i'rab dir asyurbah dia mansub. Ya, karena ini istifna yang mungkate. Maka kalimatnya apa tadi? Ghadarul hujjaju minan illa asyurbata. Illa syurbata. Ya, para jemaah haji meninggalkan Mina kecuali para polisi. Ya, polisi ya dia berdinas, bertugas sebagai polisi di situ di Mina, ya tetap di Mina. Tidak kemana-mana. Kenapa? Karena dia bukan jemaah haji. Ya. Kalau jemaah haji ya selesai dia meninggalkan Mina. Tapi kalau ini polisi, dia ditugaskan di Mina, ya dia tetap di Mina terus sampai selesai tugasnya, selesai dinasnya. Bukan sampai selesai rangkaian manasik hajinya, bukan. Karena dia bukan jemaah haji. Dia polisi. Itu ya. Polisi dengan tugasnya atau sedang bertugas sebagai polisinya, sedang berdinas sebagai polisinya. Dengan tugas-tugasnya tadi ya, dengan seragam polisi juga. Itu ya. Jadi yang seperti juga harus difahami, dibedakan. Yang dinas dengan yang tidak dinas, yang aktif dengan yang cuti misalkan, itu ya. Itu juga harus difahami. Jangan kemudian dianggap, nah ini polisinya sedang berhaji. Itu beda lagi, beda cerita ya. Ya, ini. Berikutnya, rabi'an yang keempat, ma ahdartu kutuba. Aku tidak mendatangkan buku-buku illa dafatir. Ya. Kecuali buku-buku tulis. Ad-dafatir, buku-buku tulis, ini tidak termasuk al-kutub. Buku-buku, ya al-kutub itu buku-buku apa? Cetakan yang dicetak. Ya. Berbeda. Buku tulis dengan buku cetakan kan berbeda ya. Ya buku tulis untuk menulis. Kalau buku cetakan untuk dibaca. Kan berbeda. Tidak termasuk ad-dafatir, tidak termasuk al-kutub. Sehingga ini istifna yang mengkopi. Kenapa? Karena mustasna tidak termasuk bagian dari mustasna minhu. Maka i'rabnya apa? Mansub. I'rab dari ad-dafatir sebagai mustasna, dia mansub. Ya, karena ini istifna mengkopi. Jadi kalimatnya, ma ahdartul kutuba illa ad-dafatir. Ya, ma ahdartul kutuba illa ad-dafatir. Berikutnya khamisan yang kelima, ma matarukabu fil hadithi illa tidaklah para pengendara itu meninggal dalam kejadian itu, dalam kecelakaan itu, illa al musyata, kecuali para pejalan kaki, al musyatu asalnya ya. Ini apa? Para pejalan kaki. Pejalan kaki Al-Mushaf. Al-Mushaf. Dia kan bukan bagian dari Ar-Rukab. Ar-Rukab. Ar-Rukab. Dia apa? Orang-orang yang mengendarai kendaraan. Penumpang. Atau yang semisalnya. Artinya dia yang mengendarai kendaraan. Yang ada di mobil. Yang ada dalam kendaraan. Adapun Al-Mushaf. Al-Mushaf itu orang yang berjalan. Artinya dia yang di luar kendaraan. Berjalan di pinggir jalan. Yang di luar kendaraan tadi. Berarti Al-Mushatu ini bukan bagian dari Ar-Rukab. Mustasna bukan bagian dari Mustasna Minhu. Berarti ini istisna mungkate. Maka kalimatnya, Ma matar rukabu fil hadithi illal mushata. Illal mushata. Tidaklah para pengendara meninggal dalam kejadian itu kecuali para pejalan kaki. Berarti yang meninggal justru yang pejalan kakinya. Ya mungkin ya bisa ya, artinya dalam suatu kecelakaan seperti itu ya. Ini yang jelas apa di sini? Al-Mushata dia mansub ya, mustafna sebagai mustafna dengan jenis istifna yang mengkote. Ya, ini. Nah, kalau mau dilihat dari tam ataukah dia mufarrak ya, bisa dilihat. Ya, ada yang disebutkan atau di situ mustafna minhu ya, dalam contoh-contoh ini mustafna minhu disebutkan ya. Kenapa perlu disebutkan? Karena untuk lebih jelas supaya tahu bahwasanya mustafna itu bukan bagian dari mustafna minhu. Maka perlu disebutkan mustafna minhu. Ya. Nah, ini tentunya kalau dilihat berarti dia apa? Istisna yang tam karena mustafna minhu disebutkan. Seandainya bisa tidak disebutkan, maka dia akan mufarrakh. Walaupun demikian tetap tidak pengaruh apakah dia tam ataukah seandainya dia bisa mufarrakh, tidak terpengaruh. Artinya apa? I'rab dari mustasna tetap nasab. Karena ini istisna yang mengkape. Ya. Ini. Atau dari sisi mujab ataukah khairu mujab, dari sebagian contoh itu mujab, sebagian contoh itu ghair mujab. Ya, ada yang dengan nafi, ada yang tanpa nafi ya. Ada contoh-contohnya. Ini ada yang mujab, ada yang ghair mujab. Itu juga tidak terpengaruh pada istisna yang mengkape. Baik yang mujab maupun yang ghair mujab semuanya wajib nasab. Mustasnanya wajib nasab. Kenapa? Karena ini sudah mengkape. Istisna yang mengkape tadi. Ini ya. Baik. Berikutnya. At-tasi' yang ke-9. Tamrin latihan yang ke-9. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi mustasnan munasibin. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti. Sempurnakanlah setiap kalimat berikut ini bi mustasnan munasibin, dengan mustasna yang sesuai. Ya. Ini jadi isikan dengan mustasna yang sesuai, sesuai secara makna, sesuai secara i'rab ya, sesuai dengan apa jenis atau keadaan istisna pada masing-masing kalimat ini. Yang pertama, awalan yang pertama, ma dhanantuka ya, ma dhanantuka illa apa? Mustasna istisna mutasil, kemudian zonantuka ya, kaf wamir kaf sebagai maf'ul bi, ini yang menjadi mustasna minhu. Kemudian ada ma nafiyah yang berarti mutasil, kemudian tam ya, ada mustasna minhunya disebutkan mutasil tam ghair mujab. Jadi i'rab dari mustasna apa? Muttasil tam ghair mujab. Jadi i'rab dari mustatsna boleh nasab, boleh itba', illa mujtahidan atau illa mujtahidun. Ma dhanantuka illa mujtahidan atau ma dhanantuka illa mujtahidun. Ya. Aku tidak mengira atau aku tidak yakin engkau kecuali orang yang rajin. Ya. Sanin yang kedua. Uhibbul fawakiha kullaha. Uhibbul fawakiha kullaha. Saya cinta buah-buahan semuanya. Illa kecuali apa, mungkin tidak suka jeruk portokal misalnya, portokal ya, bagian dari al-fawakih muttasil. Kemudian al-fawakih disebutkan berarti tam, kemudian tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham, berarti ini mujab muttasil, tam mujab, maka mustasna wajib nasab ya. Ya, muttasil tam mujab, maka mustasna wajib nasab. Jadi kalimatnya uhibbul fawakiha kullaha illa al arb, kalau dengan alifnya al burtuqala ya, atau kalau tidak suka apel ya at-tufaha, illa at-tufaha atau illa al burtuqala atau yang semisalnya. Jadi yang jelas mustasna itu wajib nasabnya. Salisan yang ketiga, ma rasabat thullabu, para siswa tidak gagal, illa kecuali misalnya siapa, misalnya dua orang, boleh mungkin boleh nama Hamid atau Ali atau Abbas atau yang semisalnya boleh, atau mungkin jumlahnya dua orang boleh ya. Illa kecuali dua orang, ma rasabatullabu atullab mustasna minhu ya, disebutkan kemudian mutasil ya, karena yang sebagai mustasna itu bagian dari mustasna minhu ya, kemudian mustasna minhu disebutkan yaitu atullab, kemudian ada ma, berarti dia ghairu mujab. Jadi muttasil mufarrah muttasil tam ghairu mujab ya, muttasil tam ghairu mujab, berarti boleh nasab boleh itba', kalimatnya ma rasabatullahu illa isnatani atau illa isnataini. Kalau nasab ya illa isnataini, kalau idba artinya dia mengikuti apa? I'rabnya mengikuti atullabu, berarti marfu illa isnatani, tidaklah para siswa itu gagal kecuali dua orang ya. Berikutnya rabi'an yang keempat, ma ghabal yawma, ma ghabal yawma illa siapa, misalkan Hamid. Hamid sebagai mustasna, misalkan Hamid ya. Kemudian mustasna minhu tidak disebutkan. Tetapi apa? Mustasna ini bagian dari mustasna minhu, hanya saja tidak disebutkan. Kemudian ada ma. Berarti mutasil. Kemudian tidak disebutkan berarti mufarrah. Kemudian ada ma berarti mujab. Berarti ghairu mujab. Mutasil ya, mufarrah ghairu mujab, maka i'rabnya menyesuaikan. Jadi ma ghabal yawma illa hamidun. Ya, karena apa? I'rabnya menyesuaikan dari amilnya. Ghaba dia membutuhkan fa'il, sementara fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, fa'il itu marfu, maka mustasna yang menjadi marfu. Ma ghabal yawma illa hamidun. Seperti sebagaimana seandainya jika illa tidak ada, ma ghabal yawma hamidun, i'rabnya ya sama marfu itu ya, illa hamidun. selesai. Khamisan yang kelima, ma arghabu fi syai'in. Ma arghabu fi syai'in illa arghabu fi, maknanya apa? Mencintai, menyukai. Tidaklah aku tidak menyukai sesuatu. Ya. Illa kecuali apa? Apa misalnya? At-ta'allum, belajar misalnya. Nah, ini bagian dari at-ta'allum, bagian dari syai, sesuatu. Mutasil ya. Kemudian mustasna minhu disebutkan ya syai'in. Syai'in ini sebagai mustasna minhu disebutkan. Berarti dia apa? Tam. Ya. Tam. Karena mustasna minhu disebutkan. Kemudian ada ma berarti ghairu mujib. Jadi mutasil, tam, ghairu mujib. Maka apa? Boleh nasab, boleh idda. Jadi kalimatnya ma arghabu fi syai'in illa ta'allum, ya. Illa ta'alluma atau illa ta'allumi, ya. Kan ada fi ya, fi syai'in. Kalau i'rabnya mengikuti berarti ya ikut majrur illa ta'allumi, ya. Jadi illa at-ta'alluma atau illa ta'allumi. At-ta'allum ya, belajar. Ini saya tidak menyukai sesuatu kecuali belajar. Misalnya, ya, illa ta'alluma atau illa ta'allumi. Ini. Berikutnya. Atau mungkin bisa di lebih rinci belajar agama atau belajar Al-Qur'an atau belajar hadis atau belajar bahasa Arab atau yang semisalnya. Ya, itu bisa apa? Ta'allum ad-din atau ta'allum al-Qur'an atau ta'allum al-hadis atau ta'allum al-arabiyah atau yang semisalnya. Ya, tinggal disesuaikan tadi i'rabnya ya. Jadi boleh nasab, boleh itba' illa ta'alluma atau illa ta'allumi. Berikutnya yang keenam, salisan ma katabtu syai'an illa, saya tidak menulis sesuatu pun illa kalimatan, kecuali satu kata. Nah, ini apa? Mutasil ya, kalimah, bagian dari syai'an. Kemudian syai'an itu mustasna minhu disebutkan. Kemudian ada ma, nafiyah berarti dia apa? Ghairu mujab. Jadi mutasil, tam, ghairu mujab. Ya. Mutasil, tam, ghairu mujab. Maka i'rabnya boleh nasab, boleh idba. Ya. Illa kalimatan atau illa kalimatan. Ya. Boleh nasab sebagai sebagai mustasna illa kalimatan, itu nasab. Yang kalimatan mansub sebagai mustasna, ya, hukum mustasna secara asal. Atau boleh pula nasab karena dia mengikuti mustasna minhu. Mengikuti mustasna minhu yaitu syai'an tadi. Illa kalimatan. Ya, saya tidak menulis sesuatu pun kecuali satu kata. Ya, ini latihan-latihan tentang istisna. Ya. Alhamdulillah untuk latihan tentang istisna selesai sampai ini pada tamrin yang ke-9 ini ya. Ya. Jadi memang untuk istisna terkhusus dengan illa itu memang tadi banyak hal yang perlu harus diperhatikan dari jenis-jenis istitsna ya, dari beberapa sisi, kemudian dari konteks kalimatnya juga harus diperhatikan, dan juga hal-hal yang lain yang memang jika diperlukan itu juga harus diperhatikan nanti ya. Ini ya, kita lanjutkan berikutnya. Masih ada sedikit beberapa tamrin tambahan. Ini pembahasannya tidak lagi terkait dengan istisna. Ini pembahasan yang lain ya pada masing-masing tamrin ini. Al-ashir yang ke-10, tamrin yang ke-10. Ala kullu syai'in. Disebutkan dalam daras kemarin satu ba'asyir ini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingatlah, setiap sesuatu selain Allah itu batil. Di sini apa? Ala disebutkan di awal bait ini kata ala. Ala apa? Ala harfu istiftahin wa tanbihin. Ala adalah huruf istiftah dan tanbih. Istiftah artinya huruf sebagai pembuka, untuk membuka satu ucapan, satu kalimat. Ini istiftah. Kemudian tanbih. Tanbih itu peringatan, memperingatkan. Atau apa? Memancing perhatian. Jadi supaya orang yang mendengar itu memperhatikan apa yang akan diucapkan. Ini. Jadi ini ala. Makna atau fungsi dari ala. Harfu istiftahin wa tanbihin. Ala adalah huruf istiftah dan huruf tanbih. Huruf untuk membuka, memulai suatu ucapan, suatu kalimat, dan untuk mengingatkan, memperingatkan pada lawan bicara, untuk memancing perhatian lawan bicara. Ini. Nahwu contoh. Ala innahum humus sufaha'u. Ala innahum humus sufaha'u. Ala ingatlah, ketahuilah. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bodoh itu. Mereka itulah orang-orang yang bodoh. Ini. Ala. Ini ya. Baik. Jadi di awal, karena tadi disebut huruf istiftah, berarti dia ada di awal, selalu ada di awal kalimat, di awal ucapan, tidak berada di tengah-tengah ataupun juga tidak berada di akhir. Ini apa, tidak sesuai dengan pengertian dari huruf istiftah tadi. Kalau disebut dengan harfu istiftahin, huruf istiftah, ya berarti dia harus berada di awal. Nanti dia sebagai pembuka, membuka satu ucapan, membuka satu kalimat. Ini. Ya. Ini. Contoh yang berikutnya pada ayat yang berikutnya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah. Ya. Kalau dalam terjemahan biasanya diartikan dengan ingatlah. Ala ingatlah. Inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim, tidaklah ada ketakutan pada mereka, atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Ini ya. Ini. Jadi ini ala harfu istiftahin wa tanbihin. Dan ini kalau diperhatikan ala, dia tidak berpengaruh pada i'rab kata-kata yang setelahnya. Ya. Ini. Artinya yang setelahnya, isim atau kata yang setelahnya tidak terpengaruh oleh ala ini. Jadi itu bukan huruf rafa, atau bukan huruf nasab, atau bukan huruf jar, ataupun yang, jadi bukan, tidak berpengaruh, ya. Jadi kata ataupun kalimat setelahnya, ya i'rabnya sesuai dengan keadaan masing-masingnya pada kalimat tersebut, tidak terpengaruh oleh ala ini, karena ala itu tidak beramal, tidak mempengaruhi kata-kata yang setelahnya. Ya. Berikutnya al-hadiyah asyar yang ke-11, latin yang ke-11, hati jam'al asma'il atiyati. Hati jam'al asma'il atiyati. Berikan, datangkan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Dirhamun, jamaknya darahimu. Ya, darahimu. Panjang ya. Darahimu. Ada ya setelah ha, himu, darahimu, gitu ya. Kemudian abdun, jamaknya ibadun. Abdun jamaknya ibadun. Ya. Hamba atau budak. Kemudian amatun. Kalau abdun hamba, budak laki-laki. Kalau amatun hamba atau budak perempuan ya. Jamaknya apa amatun? Imaun. Imaun. Hamzah, mim, alif, kemudian hamzah. Ya. Hamzah. Hamzahnya di bawah alif ya. Kemudian mim. Kemudian alif. Kemudian hamzah yang ditulis tersendiri. Hamzah yang ditulis tersendiri. Artinya tidak tanpa ya, artinya apa? Tanpa alif, tanpa waw, tanpa ya ya. Hamzah tersendiri. Imaun. Atau bisa dicek di kamus ya. Itu jamak dari amatun, budak perempuan. Kemudian silahun, senjata. Jamaknya aslihatun. Ya, aslihatun. Ya. Berikutnya asani asyarat, tamrin yang ke-12. Syarhun, masdaru syaraha yashrahu. Wa huwa ala wazni fa'lun. Jadi syarhun adalah masdar dari syaraha yashrahu. Dan dia mengikuti wazan fa'lun. Jadi ada masdar yang berwazan fa'lun. Salah satu contohnya ini syarhun. Hati masadir al-af'al al-atiyati ala wazni fa'lun. Atau ala wazni fa'lun. Jadi datangkan berikan masdar-masdar pada fi'il-fi'il berikut ini yang berwazan fa'lun. Boroba darbun. Ya, boroba ya, memukul. Ya, sebenarnya boroba itu tidak hanya memukul. Jadi arti atau terjemahan atau makna dari boroba tidak hanya memukul. Banyak. Bisa memukul, bisa membuat, melakukan sesuatu atau yang lainnya. Bisa dicek di kamus, dilihat di kamus ya. Akan ada banyak makna dari boroba di sana. Ya. Tapi apa kebanyakan orang ya, langsung mengartikan boroba itu memukul, padahal nanti ya sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Nah, ini masdarnya apa? Darbun ya, berwazan fa'lun berarti darbun ya. Kemudian qatala qatlun ya. Fataha qatala membunuh, fataha membuka, masdarnya fathun. Ya, fathun. Ya, ini dalam kisah Nabi Muhammad SAW ada peristiwa apa? Fathu Makkah. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Ya, itu fathun, fathu. Fathu Makkah. Fathu yang mudhaf diidhafahkan pada Makkah. Fathu Makkah. Ya, ini asalnya ini fathun, masdar pada fi'il fataha yaftahu ya, membuka. Berikutnya syaqqa menjadi syaqqan ya, membelah ya, syaqqa menjadi syaqqan ya, ini masdar ya, yang berwazan fa'lun ya. Darbun, qatlun, fathun, syaqqan. Berikutnya as-salisa asyar yang ke-13. Ma makna al apa ini? Mimnya di fathah, perhatikan ada mim itu di fathah. Berarti al-amatu amah. Apa tadi? Tadi di tamrin sebelumnya disebutkan amatun. Ini al-amatu berarti budak perempuan. Ya, jadi ini bukan dibaca ummah, umat bukan. Juga bukan ummah dalam pengertian apa ibu juga bukan. Berbeda. Dan tidak bisa ini ummah dalam tulisan ini di makna ibu. Bukan. Ada pembahasan di sana ya, ummah itu bukan ditulis seperti ini untuk makna ibu. Jadi ini apa al-amatu, budak perempuan ya. Mimnya di fathah tanpa tasydid. Al-amah. Budak perempuan. Wa macam uha, apa jamaknya? Ya, kalau jamaknya tadi sudah disebutkan ya, imaun. Atau kalau dengan alif lam ya al-imau. Ima'un tanpa alif lam atau al-ima'u dengan alif lam. Kalau maknanya apa? Amatun. Budak perempuan, itu kan terjemahannya ya. Kalau dalam bahasa Arab. Al-mar'atul mamlukatu. Ya. Al-mar'atu al-mamlukatu atau imra'atun mamlukatun. Jadi perempuan yang dimiliki. Maksudnya mamlukah yang dimiliki di situ apa? Diperbudak. Jadi bukan hurrah, bukan orang yang merdeka, bukan perempuan yang merdeka, tapi dia yang dijadikan budak, yang diperbudak. Itu mana dari al-amah, amatun. Imra'atun mamlukatun atau al-mar'atun mamlukatun. Perempuan yang dimiliki yaitu diperbudak, dijadikan budak. Ini. Baik. Ya, berikutnya Ar-Rabi'ah Asyara yang ke-14, Tamrin yang ke-14. Dinarun jam'uhu dananiru. Dinarun, dinar, jam'uhu dananiru. Jamaknya adalah dananiru. Ya, perhatikan mufradnya. Dinarun. Huruf nunnya berapa? Huruf nun ada satu pada dinarun, pada mufrad. Kemudian setelah huruf dal ada adalah huruf ya. Dinarun ya. Dal, kemudian ya, kemudian nun. Ya, kemudian alif, kemudian ra. Itu pada mufradnya. Ya, kemudian jamaknya menjadi dananiru. Dananiru. Huruf setelah dal adalah huruf nun pada jamak. Dan pada jamak ada dua huruf nun. Dananiru. Ya, perhatikan. Ternyata bentuk jamaknya kok apa ada perbedaan dari mufradnya. Artinya ada huruf yang berbeda. Itu huruf setelah dal tadi. Pada mufrad setelah dal adalah ya. Pada jamak setelah dal itu nun. Kemudian pada mufrad huruf nun hanya satu. Pada jamak huruf nunnya dua. Itu kan berbeda. Perhatikan atau bandingkan dengan misalkan dirhamun. Dirhamun. Huruf pokoknya kan dal, ra, ha, mim. Jamaknya apa? Darahimu. Huruf pokoknya tetap sama. Dal, ra, ha, dan mim tetap sama. Urutannya sama. Ada tambahan pada jamak itu wajar. Darahimu. Ada tambahan alif setelah ra. Ada tambahan ya sebelum huruf akhir. Itu memang demikian bentuknya, bentuk jamak. Tetapi yang jelas huruf pokoknya sama. Dal, ra, ha, mim. Dirhamun, darahimu. Tetapi pada dinar, ini apa? Huruf pokoknya ada yang berubah, ada yang berbeda. Pada huruf kedua tadi. Ya. Di sini dijelaskan. Jam'uhu dananiru ala ghairi qiyasin. Jadi jamaknya adalah dananir. Ala ghairi qiyas. Artinya dia tidak sesuai qiyas. Ya. Ya. Ala ghairi qiyas. Itu apa? Ya tidak dengan qiyas. Tanpa qiyas. Artinya di sini tidak dikiaskan. Bentuk jamak ini tidak dengan qiyas. Tidak seperti tadi dirhamun menjadi darahimu. Ya. Ida id al-qiyasu. Iz al-qiyasu ayyakuna dayaniru. Yakni qiyasnya itu mestinya menjadi apa? Dayaniru. Ya kan kalau dikiaskan sesuai dengan tadi huruf-huruf pokoknya seperti pada dirhamun menjadi darahimu. Mestinya dinarun jamaknya adalah dayaniru. Huruf kedua adalah huruf ya. Dayaniru. Mestinya demikian kalau itu dengan qiyas. Tetapi apa nyatanya? Tidak demikian. Jamaknya adalah dananiru. Berarti apa? Ini tidak dengan qiyas. Pembentukan jamak ini tanpa qiyas. Tidak dengan apa? Tidak dengan cara qiyas. Lalu apa? Ya, yang didapati dalam ucapan orang-orang seperti ini. Ya, mereka orang-orang mengatakan mufradnya itu dinarun, jamaknya dananiru. Oke. Kemudian, ya, di sini, di situ, di sana, pada beberapa buku nahwu ya, atau buku sharaf di situ, di sana dijelaskan bahwasannya huruf asli pada dinar adalah nun. Huruf asli yang kedua pada dinar adalah huruf nun. Jadi asalnya itu dinarun. Dinarun. Jadi ya pada dinar, pada mufrad, huruf aslinya adalah nun. Kemudian huruf nun itu diubah menjadi ya. Jadi asalnya itu dinarun. Huruf kedua adalah nun. Kemudian diubah menjadi ya. Menjadi dinarun. Nah, ketika dibentuk jamak, maka itu kembali ke huruf aslinya. Huruf ya tadi yang perubahan dari nun, kemudian dijamakkan, maka ya itu kembali ke huruf asli, yaitu kembali menjadi nun lagi. Sehingga jamaknya menjadi dananiru. Jadi bentuk jamak pada sebagian ahli bahasa yang mengatakan bahwasanya bentuk jamak itu mengembalikan kata atau mengembalikan huruf asli dari satu kata, dari suatu isim. Bentuk jamak dari suatu isim ya, itu bisa mengembalikan huruf asli dari isim tersebut. Seperti ini, jamaknya adalah dananiru, sementara mufradnya dinarun. Nah, maka itu menunjukkan huruf aslinya adalah nun ya, pada mufrad, yaitu dinarun. Kemudian nun itu diganti menjadi ya, menjadi dinarun. Ketika dijamakkan, kembali ke aslinya, huruf nun, menjadi dananiru. Ini ada sebagian ya dari ulama bahasa yang mengatakan demikian ya, Allahu'alam. Kemudian berikutnya, ijma'il asma al-atiyata hadal jam'a. Jamakkan isim-isim berikut ini dengan jamak ini. Diwanun, diwanun, jamaknya berarti apa? Dawawinu, diwan ya. Ini maknanya apa? Satu buku, kumpulan syair atau satu buku catatan gitu ya. Diwanun, jamaknya dawawinu. Kemudian qiratun, jamaknya qarariyatu. Qarariyatu. Kemudian dimasun, jamaknya damamisu. Jadi huruf ya pada isim-isim yang mufrad ini ketika dijamakkan, maka ya-nya berubah menjadi huruf yang sama dengan huruf yang ketiga atau huruf yang setelah ya pada mufrad ya. Jadi tadi diwanun, ya-nya berubah menjadi waw ketika dijamakkan menjadi dawawinu. Qiratun, ya itu berubah menjadi ra pada jamak menjadi qarariyatu. Dimatun, ya-nya berubah menjadi mim, huruf setelah ya pada jamaknya menjadi damamisu. Ini. Dan tadi penjelasannya sama dengan dinarun menjadi dananiru. Artinya apa? Huruf asli pada huruf asli dari ya pada mufrad itu adalah apa yang tampak pada bentuk jamaknya. Menurut tadi pendapat dari sebagian ahli bahasa tentang hal ini. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ini yang jelas ini tadi bentuk-bentuk jamaknya ya sudah disebutkan dawawinu, qarariyatu, damamisu gitu ya. Dan berikutnya tamrin yang terakhir pada pelajaran ini Al-Khamisa Asyara yang ke-15. Akhsha an akuna iyyahu. Akhsha an akuna iyyahu. Satakut sahawatir. Bahwasanya akulah dia itu. Apa? Gimana menerjemahkannya? Yang seperti itu yang kira-kira. Jadi saya takut, saya khawatir bahwa saya dia itu. Akulah atau sayalah orang itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sayalah orang itu. Sayalah dia itu. Atau yang semisal dengan itu. Ya. Iza kana khabaru kana dhamiran. Nah, di sini kaidahnya. Jika khabar kana itu berupa dhamir. Ya juzu fihi al-ittisalu wal-infisalu. Maka boleh padanya al-ittisalu wal-infisalu. Maka boleh ittisal dan boleh infisal. Artinya apa? Boleh dengan menggunakan dhamir yang muttasil, yaitu al-ittisal, menyambung, artinya menggunakan dhamir yang muttasil, dan infisal, memisah. Artinya maksudnya apa? Menggunakan dhamir yang munfasil. Fayajuzu ayyakul annaqula. Fayajuzu annaqula akhsha an akunahu. Maka boleh kita katakan akhsha an akunahu dengan dhamir muttasil. Ittisal itu menyambung, menyambung dhamir dengan fi'ilnya, dengan akuna. Disambung dengan dhamir muttasil, akuna. Atau boleh infisal dengan memisah. Pada contoh sebelumnya tadi, dengan dhamir munfasil, an akuna iyyahu. Dengan dhamir munfasil iyyahu. Ini boleh. Ini, jadi jika khobar dari kana, ya, khobar dari kana itu berupa dhamir, maka boleh ittisal menggunakan dhamir muttasil, dan boleh pula infisal menggunakan dhamir munfasil. Hati misalaini akharaini. Hati misalaini akharaini. Oh, afwan. Ha'a. Bukan hati ya, tapi ha'a. Ha'a. Perhatikan. Kalau arti asalnya khud. Ambillah. Maksudnya ya, perhatikan. Ha'a. Ambillah. Ya, perhatikan. Misalaini akharaini. Dua contoh yang lain. Alhamzatu yang A. Akunta imama hadzal masjidi. Akunta imama hadzal masjidi. Apakah engkau itu imam masjid ini? Naam, iya. Kuntu iyyahu. Akulah dia. Atau kuntu? Kuntuhu. Jadi boleh. Kuntu iyyahu atau kuntuhu. Kuntu iyyahu dengan infisal menggunakan dhamir munfasil. Atau kuntuhu dengan ittisal menggunakan dhamir muttasil. Karena khobar ini berupa dhamir. Khobar kana berupa dhamir. Contoh yang alba yang B. Aturidu an takuna qadiyan. Aturidu an takuna qadiyan. Apakah engkau ingin menjadi qadi, menjadi hakim? La, tidak. Ma uridu an akuna iyyahu. Au, ma uridu an akunahu. Ya, aku tidak ingin dia. Aku tidak ingin menjadi dia. Artinya tidak ingin menjadi qadi. Ya, ini qadi diganti dengan dhamir. Ya, khabar dari kana berupa dhamir. Maka boleh infisal menggunakan dhamir muttasil, menggunakan dhamir munfasil an akuna iyyahu. Dan boleh pula ittisal menggunakan dhamir muttasil an akunahu. Ini. Jadi ini satu faedah pada kana ya. Jika khabar kana itu berupa dhamir, maka boleh ittisal dan boleh infisal. Boleh menggunakan dhamir muttasil dan boleh menggunakan dhamir munfasil. Ya, jadi boleh muttasil, ya, boleh dhamir muttasil, boleh dhamir munfasil. Ini ya. Alhamdulillah selesai ini untuk pelajaran yang ke 15 ya, memang agak panjang karena pembahasan juga panjang, terutama pada illa yang di situ butuh perincian yang apa yang memang perlu dirinci supaya lebih jelas insyaallah. Alhamdulillah selesai untuk pelajaran ini. Ya, walaupun minkum untuk kekurangannya ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.